Coba Binuang semuanya tangannya diangkat, bro. Never think it's over. Somebody else would I have. Haji, Udin, Ansar. Nyataan tapi sudah bisa. Haji Udin Ansar, jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Sepertinya Pak Haji Udin ini bahagia sekali. Saya sudah merangkul beliau. Beliau juga mana tangan Bapak, Pak? Beliau juga udah rangkul Sibah. Luar biasa malam hari ini. Pak Haji Udin, kira-kira nanti malam mimpi apa, Pak? Mimpi yang indah. Bapak istrinya ikut enggak, Pak? Istrinya ikut enggak? Enggak ikut, Pak. Berarti aman kita di sini, Pak? Oke. Mantap. Pak Haji Udin udah megang barusan. Itu tandanya DP. Lanjut! Dan tak bisa Haji Udin Ansar. Tepuk tangan boleh buat Pak Udin. Lagunya udah habis, duitnya belum habis. Terima kasih banyak Pak Udin. Jangan lupa bahagia ya, Haji Udin. Jangan lupa bahagia.